Selamat malam, perkenalkan nama gue Popon. Gue ini tinggal di Menteng ya, tapi tinggalnya di gang. Rumah gue tuh kecil, begitu masuk pintu, di situ ruang tamu, di situ juga gue tidur. Jadi gue kalau lagi tidur ada tamu tuh pasti bangun, malu gitu. Pon, iya masuk. Tidur Pon, enggak, ketiduran. Masa gue tidur di ruang tamu? Emang gue pembantu? Gue tidur dulu, kemana Pon? Kamar mandi. Selin ya. Udah gitu kan, ada mitos yang kalau ada kupu-kupu tuh berarti ada tamu gitu yang mau datang gitu. Kalau rumah orang kedatangan kupu-kupu seneng gitu mau datangan tamu. Kalau rumah gue kedatangan kupu-kupu, ya ilah tidur kamar mandi lagi gue. Makanya kalau ada kupu-kupu di rumah gue langsung gue tangkep, gue pindahin ke rumah tangga gue. Bener tuh, tangga gue kedatangan tamu kan. Besokannya curhat, Pon, semalam gue tidur di kamar mandi. Ada tamu, gue gak kenal, kayak yang sering ke rumah lu gitu. Oh, kupu-kupu. Udah gitu gue suka ngiri ya kalau main ke rumah temen gue yang di rumahnya dia punya kamar gitu. Pas gue main sama emaknya, ayo Pon masuk, langsung aja ke kamar, istirahat. Kalau di rumah gue ada teman main sama emak gue, ayo masuk, langsung aja istirahat, di tempat. Geseran dikit biar muat banyak. Sama lencang kanan biar rapi. Ya gue tuh udah 4 tahun ya gue kerjanya serabutan. 4 tahun kerja serabutan, gue kadang dibayar, kadang disembah. Disembah lo gue. Dapat duit enggak, malah dapat pengikut gue. Udah 4 tahun kerja serabutan, tetangga gue masih aja deh gitu. Gue pagi-pagi keluar rumah sama tetangga gue, libur Pon. Ya ilah. Keselin banget nih tangga gue. Masa ya kagak tahu gue kerja serabutan ya. Udah paginya ditegur, sore ketemu lagi. Sore-sore udah pulang aja Pon. Gak kemana-mana Bu. Dari tadi pagi saya di rumah. Keselin nih ibu-ibu nih. Kalau negore kayak gitu sih masih mending. Pernah gue pagi-pagi ditegur, wih mau mandi nih berangkat. Yah jadi mandi gue. Padahal gak mau kemana-mana nih jadi mandi. Ini mak gue mah santai ya, mak gue bilang kan, mak Popon kerja serabutan gini nggak apa-apa mak, nggak apa-apa Pon, mak mah yang emang rezekinya di situ, mak mah megang prinsip orang Jawa, makan nggak makan yang penting kumpul gitu. Makanya gue sering dapat pesen tuh dari mak gue, Pon kalau lagi di luar lapar pulang, biar apa mak, biar lapar bareng-bareng. Gitu. Iya mak, ntar Popon temenin lapernya ya. Kita bisa lewatin lapar ini bersama. Iya, tapi ya kemarin gue sempat dapat rezeki gitu ya, 30 jutaan. Gue pikir bisa gue buat nabung, buat biaya nikah, atau enggak buat naik hajiin mak gue kan. Naik haji kan 50 juta, gue pikir bisa lah. Mak, Popon mau naik hajiin emak nih. Alhamdulillah Pon. Tapi Pon, kayaknya mak gak kuat deh naik haji sendirian. Astagfirullahaladzim mak. Jadi 100 juta dong. Untung mak gue pengertian, umroh aja Pon. Nah umroh bisa dah, kalau dua kan 50. Enggak Pon, sekeluarga berempat. Ya, cepe-cepe juga mak. Gue bilang, nah gue mah bisa aja nabung buat umroh sekeluarga ya kan. Cuma ntar gue kapan gue nabung buat gue nikah. Ntar gue gak punya anak. Ntar gak ada yang nabung buat gue naik haji ya kan. Gue ini anak yatim ya, seumur hidup bokap gue tuh, bokap gue gak pernah bisa jadi anak yang ngebanggain bokap gue gitu. Setiap prestasi yang gue dapetin, bokap gue selalu bilang, halah biasa aja gitu. Tapi sekarang gue di panggung suci 8 gitu. Gue yakin bokap gue lihat dari atas sana gitu. Gue yakin bokap gue lihat dari atas sana dan dia bakal bilang, halah biasa aja. Iya bokap gue tuh meninggal tuh tanggal gue inget banget 11 Juli tahun 2010. Bertepatan sama final Piala Dunia. Antara Belanda lawan Spanyol. Gue taroan lagi. Megang Belanda. Mana kalah. Gue bayar aja pakai uang santunan. Bapak-bapak selamat malam. Wow. Popon. Sini Bang Popon. Wah, bermakna mulai sekali. Malu yang lain, tinggal sisa satu orang. Popon, luar biasa loh. Oke, kalau gitu kita langsung dengar komentar dari Dewa Juri, silakan Panji. Mengagumkan sekali sih itu barusan tuh. Wow. Gini, mari kita sadari bersama, kita sepakat aja, harus kita akuin, emang ada penonton yang malam ini cenderung lebih pro ke Popon, kelihatan. Tapi gue objektif menilai, emang lu bagus banget tadi. Gue gila, itu udah mah jarang ada stand up comedian yang ngomong aja udah ngomong doang. Jadi gak ada penekanan, gak ada intonasi khusus, gak ada treatment khusus terhadap pasien. Udah dia cerita aja gitu. Terus kalau kita, gue mau bedah, gila ini dia benar-benar cuma cerita soal kehidupannya aja. Jadi kita tuh ngetawain orang susah tadi ternyata itu. Iya loh. Popon tuh kayak, sekilas kita bisa mikir, ah itu bukan stand up, itu mencerita doang. Tapi masalahnya, ini gue gak tahu ini subjektif, jadinya subjektif ya. Masalahnya gue tahu lu dulu kayak gimana, dan lu gak kayak gini. Artinya ada proses pertumbuhan dalam karir lu, sehingga lu bisa begini matangnya, sehingga tadi bisa bagus banget. Sederhana, gak susah, gak dicari-cari lucunya, gak trying too hard to be funny. Terus udah gitu, ada getir tapi enak ngetawainnya. Gue sih berharap lu jalannya panjang di kompetisi ini. Moga-moga bisa sampai ke sejauh mungkin dan bisa punya karir yang cemerlang di stand up ya. Amin. Thank you. Makasih Amin. Mas Panji. Calon Tom silakan. Saya ingin memulai dengan tepuk tangan buat Popon. Baru ini saya melihat tidak ada celah. Ngap banget kayaknya gitu. Kelihatan ya, kelihatan. Gue pikir lagi ngomongin materi stand up-nya loh. Belum. Oh bukan. Belum. Lagi ngomongin apa tadi? Gak ada celah. Itu namanya menjatuhkan kalau kayak gitu. Wah ini hati-hati, ini kan kelompok apa. Janganlah, komika gue itu. Gimana? Jangan gitu lah. Objektif fisik banget, fisik banget ya. Gue udah seneng banget celah. Ini menjatuhkan dia. Ya awalnya katanya selai bro. Selai bro. Apalagi tuh makna yang sekarang gak jelas. Maksudnya gak punya celah itu selain itu, tapi materi kamu juga gak ada celah gitu. Gak ada celah kita untuk berhenti tertawa. Setiap kamu berhenti ngomong, seperti kamu mau ngomong lagi. Kan emang begitu, Cap. Karena ada waktunya emang harus ngomong terus. Maksudnya kita nungguin banget gitu. Ketawa dan nungguin pasti bakal ketawa lagi. Itu seperti itu. Kenapa sih, Inji? Gak apa-apa, lu lucu aja. Setiap saya komentar, kamu mesti ketawa. Ya kamu kan, menghina Popon. Loh, kok jadi menghina Popon? Gue ketawain lu. Ya lucu loh. Iya, tahu gue. Tapi benar, ini adalah penutupan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Boleh tepuk tangan sekali buat Popon. Makasih, calon. Seperti Panji, saya berharap kamu bisa sejauh mungkin di kompetisi ini. Amin. Tapi kamu, saya yakin karena kamu punya modal itu. Mudah-mudahan stamina-mu. Bukan secara fisik ya, tapi secara pikiran untuk menggali lagi materi-materi bisa lebih handal lagi. Amin. Very good dan good luck, Popon. Makasih, Calon Tong. Thank you, Calon Tong. Pak Dendro, silakan. Ya, sebetulnya udah disebutin semua ya. Aku seneng kamu relax, keren, beda banget ya. Di Menteng gak ada yang begitu-begitu ya. Jadi paradoks banget gitu. Tapi lu bener di Menteng? Bener. Di mana Menteng lu? Karena gitu gak yakin. Bener ada di asrama Polsek Menteng. Seksi 5. Oh, anak situ lo. Wih, tahuan. Wardoyo segala kenal lo ya. Gue bener kenal. Kan bener. Kok lo tau Pak Dek? Gue se-RT sama dia. Oh gitu. Ini ibu-ibu yang sama-sama anak polisi. Oh gitu. Ibu-ibu yang dimaksud itu ibu gua. Ya, selain ntar gue datengin ya, ntar gue datengin. Ih, selain kempel emang. Udah meninggal tapi. Ibu gue. Oke, keren banget. Aku cuman kepengen, ini Betawi banget sih ya. Aku cuman pengen sedikit mengkoreksi kata-kata tadi. Mitos, bukan mintos. Mitos. Ya. Terus maksud itu yang tadi itu. Tadi ngomongnya apa? Mintos. Bener. Kalau mintos itu rumah sakit. Mintos Harjo itu situ. Oh, ngomong mintos tadi. Permen. Ya, permen. Kepleset. Mintos. Ke terus, itu maksudnya tadi gak punya anak, gak punya anak bagaimana? Itu blibet tuh. Ah, itu dengan kualitas lo, itu lo harus bisa dapat kata-kata yang benar gitu. Itu gua tahu maksudnya bahwa kalau gua enggak naik apa, kalau gua enggak kawin berarti gua enggak punya anak. Siapa yang mau berangkatin gua naik haji gitu ya, kan? Iya, kayak gitu. Tapi tadi aneh tuh. Nanti gua enggak punya anak dong. Oh, maksud lo, tapi itu sama sekali gak lazim ya. Yang lain ngerti gak tadi? Gak juga kan? Gak juga. Ya, jadi hal-hal kayak gitu, itu sedikit tapi tolong itu dirubah. Siap, ya. Gue sih berharap lu bisa nyaingin barisannya Cak Lontong yang namanya Bintang ya. Gue sih berharap itu. Jadi ya gue kasih modal lu, kompor gas. Oh, terima kasih Pak Rindo. Saksikan Suci Lapang setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Kompas TV. Ya, mau tahu gua anak mana? Kunjungi YouTube channel Kompas TV. Like and subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya, let's make love!